ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata-kata dhalalah kurang titik, terus dikasih titik. Wa kullu bid'atin dhalalah. Qultu, saya mengatakan qultu karena saya menulis risalah ini. Fa inni ahmadullah ta'ala, sesungguhnya aku bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah ala ni'amihil kathiratil jazilati alaiha, atas kenikmatan Allah yang begitu banyak, yang begitu melimpah kepada aku. Wa min tulkumun ni'am, dan di antara kenikmatan tersebut, an waffaqani wa yassarali, Allah memberikan taufik kepada aku, Allah memberi kemudahan kepada aku. Jam'a ahaditha bi'asanidiha fi ulumul Qur'an, mengumpulkan beberapa hadis lengkap dengan sanad-sanadnya tentang ilmu Al-Qur'an. Wa balagha adaduha 63 haditha, dan jumlah hadisnya mencapai 36 hadis. Wa samaitu hadzal jam'u tartib, dan saya memberi nama jamak dan tartib ini bi umdati ahlil irfan fi ulumil Qur'an. Itu namanya umdatu ahlil irfan fi ulumil Qur'an. Nanti kalau ada syarahnya, nama syarahnya adalah manahilul irfan, syarah umdati ahlil irfan fi ulumil Qur'an, kalau ada syarahnya. Syarahnya dari antum, kalau antum bisa mencatat dengan rapi apa yang saya sampaikan nanti dalam menjabarkan risalah ini, itulah syarahnya. Nanti kasih nama punya antum, syarah tadi manahilu al-irfan, ya, manahilu al-irfan, syarah umdati ahli irfan fi ulumul Quran. Itu antum masing-masing nanti syarahnya. Qultu wa amali fi hadzal bahats, dan yang saya lakukan dalam pembahasan ini adalah yang pertama, dzikru ahadits biasanidiha wa mutuniha, menyebutkan hadis lengkap dengan isnadnya dan matannya, yakni matannya sesuai dengan di buku induk yang saya rujuk daripadanya. Yang kedua, dzikru tabwibat, menyebutkan bab-bab allati fiha mabahithu wa masailu fi ulumul Quran, yang pada bab-bab itulah ada pembahasan-pembahasan dan masalah-masalah tentang ulumul Quran. Jadi babnya menggambarkan hadisnya, menggambarkan apa yang akan dibahas. Yang ketiga, idza kana al-hadithu fi sahihain aw hadihima iktafatu bidzalik, kalau hadisnya dalam sahihain Bukhari Muslim atau salah satunya, saya cukup dengan itu. Wa idza kana kharijahuma aw ahadahuma adzkuru man yusahihuhu aw yuhassinuhu minal ulama, tetapi kalau hadis yang di luar Bukhari Muslim atau salah satunya, akan saya sebutkan yang mensahihkan atau yang menghasankannya dari kalangan para ulama. Yang keempat, ahyanan adzkuru faedah, terkadang saya menyebutkan dalam tanda kutip faedah, sebuah faedah begitu, min khilalil abwabul ahadith, di sela-sela bab-bab dan hadis-hadis. Ushiru bidzalika ila syai'in yata'allaqu bil hadith aw bil bab, saya isyaratkan dengan itu, dengan faedah tadi, menunjukkan sesuatu yang ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya dengan hadith atau dengan bab. Itu faedah, ada sangkut pautnya dengan hadith tadi atau dengan babnya. Walam adzkuru sanad, tapi aku tidak akan menyebutkan sanad dalam faedah tadi itu. Imma likathrati turukihi, dikarenakan terlalu banyak jalan-jalan sanadnya, memperpanjang risalah, jadi saya katakan faedah gitu aja dengan singkat tanpa sanad. Au kalami ba'dul ulama fihi, atau dikarenakan ada ucapan sebagian ulama tentangnya gitu. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan itu enggak sahih gitu. Tapi ada faedah di situ. Nanti akan disebutkan beberapa poin di dalam risalah ini. Yang kelima, lam astawfi bi jam'i mabahith wa masail ulumul Quran fi hadhihi risalah. Aku tidak istifa. Istifa itu meliputi semuanya. Aku tidak meliputi semua pembahasan dan masalah ulumul Quran dalam risalah ini. Li'anna mabahithaha wa masailaha katsirah. Dikarenakan pembahasan ilmu Al-Qur'an, masalah ilmu Al-Qur'an katsirah, banyak sekali. Wa mutafarri'ah, bercabang-cabang. Wa mutanawwi'ah, beragam. Masalahnya banyak, cabangnya banyak, ragamnya juga sangat banyak. Lam yarid fi katsirin minha haditsun. Dan pada kebanyakan masalah tadi tidak ada hadis padanya. Wa innama hiya min al-Qur'an. Hanya saja masalah itu diambil dari Al-Qur'an. Au ma uthira anis salaf, atau yang diatharkan dari salaf. Jadi itu masalah istidlalnya, pegangannya, pijakannya Al-Qur'an atau athar salaf. Sementara yang dibahas sekarang apa ini? Hadis. Dikarenakan tidak ada hadisnya, maka enggak disertakan pembahasan di sini. Jadi yang disebutkan di sini masalah ilmu Al-Qur'an yang ada hadis padanya. Barakallahu fikum. Masalah yang lain dari Al-Qur'an atau dari keterangan kaum salaf. Wa asrullah taala, tanakum memohon kepada Allah tabaraka wa taala ayyan fa'a biha katibaha wa qari'aha. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan risalah ini yang menulisnya dan yang membacanya. Innahu jawadun karim, ya Allah zat yang maha berderma dan maha mulia. Wa kanat bidayatu kitabati hadzal bahth, dan permulaan menulis pembahasan ini adalah di sab'in mawaidan min Ramadan, 7 hari yang lewat dari Ramadan. Yani saya memulai nulis ini tanggal 7 Ramadan hadhihi sanah, tahun ini, yaitu 1441 Hijriah. Wa nihayatuha asra yaumil khamis, dan selesai menulis risalah ini asar pada hari Kamis 14 Ramadan 1441. Yang dalam waktu 1 pekan saya menulis risalah ini, dikumpulkan. Barakallahu fikum. Saya mayoritasnya mengerjakannya di siang hari, jam-jam 1:30 sampai asar. Pernah sekali di malam hari. Tapi seringkalinya siang sampai asar. Begitu akhir pembahasan selesai pas adzan asar. Saya katakan wa nihayatuha asra yaumil khamis. Pas adzan asar selesai. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Langsung aja kita masuk pada pembahasannya. Thariqah tadris, cara pengajarannya. Kita hanya fokus pada hadis yang disebutkan, namanya syarah hadis. Kemudian masalah-masalah yang diangkat pada hadis dan faedah-faedah hadis. Paham ya? Kalau memungkinkan ditambahkan sedikit yang terkait dengan babnya. Sehingga diharapkan tidak terlalu melebar. Nanti kalau melebar di Qismuddin 4. Ini baru melebar, dibahas sanadnya, dibahas rawinya, dibahas semua, dibahas masail, dibahas dikis putih tempat. Yang ini kajian umum, hanya syarah hadis, faedah hadis dan masalah dalam hadis ini. Difahami insyaallah ya. Baik, fa'akul, maka saya katakan babu fadailil qur'ani wa qari'ihi. Bab fadilah Al-Qur'an dan yang membaca Al-Qur'an. Al-hadith al-awwal, hadith yang pertama. Qala al-imamu Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi rahimahullah, dalam kitab sahihnya nomor hadith 804. Qala haddathani al-Hasan ibn al-Hulwani Qala haddathana Abu Taubah وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام an Zaidin annahu sami'a Aba Sallam yaqul qala haddathani Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini semuanya seperti yang dalam buku induknya. Saya enggak menambah dan tidak mengurangi. Ini ada di buku induk seperti ini. Ketika menyebut sahabat dengan tanpa radhiyallahu anhu, demikian dalam kitabnya. Tapi ketika kita membaca, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Difaham ya? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata beliau, iqra'ul Qur'ana. Hendaklah kalian membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabih. Sebab Al-Qur'an ini datang di hari kiamat nanti memberi syafaat untuk orang-orangnya yang membaca Al-Qur'an. Iqra'u Az-Zahrawain. Hendaklah kalian membaca Zahrawain. Dua yang bercahaya. Dua yang indah, yang jelita. Saya sebutkan maknanya. Yaitu Al-Baqarata wa Surata Ali Imran. Zahrawain adalah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Tayyib. Kenapa dikatakan Zahrawain? Zahrawain dari kata-kata Zahrah. Tahu Zahrah? Bunga, indah. Az-Zahra, wanita yang indah, cantik, jelita. Kenapa dikatakan Zahrawain? Anda tulis Summiyata Az-Zahrawaini. Summiyata Az-Zahrawaini linurihima, linurihima wa hidayatihima wa azimi ajrihima. Summiyata Az-Zahrawain linurihima wa hidayatihima wa azimi ajrihima. Al-Baqarah dan Ali Imran itu disebut dengan Zahrawain, dua yang indah, dikarenakan nurihima, cahayanya. Yang kedua, wahidayatihima, karena hidayahnya. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasannya. Hidayah al-bayan. Yang ketiga, wa'azimi ajriha, karena besar pahalanya. Dikatakan Zahrawain. Lanjut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa justru membaca Zahrawain? Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Dikarenakan keduanya nanti akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani. Dua sosok ini akan datang di hari kiamat seakan-akan kedua-duanya ini ghamamatan, dua ghamamah. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seolah-olah dia adalah dua ghayayah. Tayyib. Al-ghamamah wal ghayayah maknanya adalah sama ini, ghamamah ghayayah. Maknanya adalah kullu syai'in adhallal insana fawqa ra'sih. Kullu syai'in adhalla al insana fawqa ra'sihi min sahabatin au ghubratin wa ghairuhuma. Min sahabatin au ghubratin au ghubratin wa ghairuhuma. Yang namanya ghamama atau ghayaya itu segala sesuatu yang menaungi insan di atas kepalanya. Allah yang menaungi segala sesuatu yang menaungi insan di atas kepalanya. Baik itu sahabah kayak sebuah awan, atau ghubrah kayak sebuah debu, atau yang semisalnya. Sehingga dikatakan dua surat ini akan datang di hari kiamat nanti seolah-olah dua perkara yang menaungi insan tadi, menaungi dia. Lanjut, au ka'annahuma firqani. Antum tulis wa fi riwayati Muslim. Wa fi riwayati Muslim nomor hadis 805. Wa fi riwayati Muslimin nomor hadis 805 anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, lafadznya dalam tanda kutip, au ka'annahuma hizqani. Saya ulang lagi, wa fi riwayati Muslim nomor hadisnya 805. Ini hadis yang lain. Anin Nawas bin Sam'an, anin Nawas ibnu Sam'an, dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, au ka'annahuma hizqani. Ha zai qaf alif nun, hizqani. Jaya, antum katakan wa ma'nahuma wahid. Tadi kan saya kan ka'annahuma firqan, lafadz yang dari Abu Umamah firqani, pada hadisnya Nawas bin Sam'an hizqani, wa ma'nahuma wahid, maknanya sama. Apa itu? Wahuma qati'ani au jama'atani. Qati'ani, qati'ani au jama'atani. Jadi ada dua penggalan atau dua jama'ah. Ya, firqun, hizqun, ay jama'ah. Ya, dua rombongan itu, dua kelompok gitu. Saya ulangi lagi, dikarenakan dua surat ini akan datang pada hari kiamat nanti seolah-olah dua ghamamah atau dua ghoyayah yang menaungi seorang insan, atau seolah-olah keduanya adalah dua rombongan. Rombongan apa ini? Firqani min tayrin sawaf. Dua rombongan burung-burung yang bersof-sof. Jadi rombongan dua burung yang bersof-sof. Kata Rasulullah SAW, tuhajani an ashabihima, tuhajani an ashabihima. Dua surat ini akan menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah membela orang-orang yang membacanya. Jadi hujjah yang membela orang-orang yang membacanya. Beliau mengatakan iqra'u surat al-Baqarah, hendaklah kamu membaca al-Baqarah, fa'inna akhzaha barakah, sebab mengambil al-Baqarah ini barakah, wa tarkaha hasratun atau hasrah, meninggalkan al-Baqarah adalah hasrah, kerugian, penyesalan, wa la yastati'uhal batalah, dan al-batalah tidak sanggup melawannya. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, yang dia Muawiyah bin Salam rawi di atas, balagani, sampai kepada aku berita, annal batalata as-saharah, yang dimaukan dengan batalah adalah saharah, tukang sihir. Tukang sihir tidak sanggup melawan al-Baqarah. Baik-baik ya kawan, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah masyru'iyatu tilawatil Qur'an wa anna ajraha 'adzim. Syariat membaca Al-Qur'an. Ya, syariat membaca Al-Qur'an, dan membaca Qur'an itu pahalanya besar. Masyru'iyatu tilawatil Qur'an wa anna ajroha azim, besar pahalanya. Yang kedua, masyru'iyatu tilawati suratil Baqarah wa surati Ali Imran bil khusus. Syariat membaca Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus. Li'idhami ajriha, dikarenakan besarnya pahalanya. Faedah yang ketiga sebagai tambahan, tilawatul Qur'ani naw'ani. Ini penambahan dari kita. Tilawatul Qur'an naw'ani, membaca Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama, tilawatun hukmiyah. Tilawatun hukmiyah, membaca Al-Qur'an secara hukum, namanya tilawatun hukmiyah. Maknanya adalah tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi. Tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Ya, tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murati wa tarkan lil manhiyat. Jadi pengertian tilawah hukmiyah membenarkan berita Al-Qur'an, mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an, melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Atau katakan wa hadzal naw' wa hadzal naw'u huwal ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Wa hadzal naw'u huwal ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Nah, jenis pertama inilah tujuan terbesar diturunkannya Al-Qur'an. Lihat surat Shad ayat yang ke-29. Surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat ayat yang ke-29. An-nu'u tsani, jenis yang kedua adalah tilawatun lafziyah. Tilawatun lafziyah, membaca secara lafad. Ya, membaca Al-Quran. Ini qiraatuha, membaca Al-Quran, dibaca. Dipahami ya? Taib. Antum katakan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'ana. Pada di sini ya, iqra'u al-Qur'ana, titik dua. Yashmulu an-naw'aini. Yashmulu an-naw'aini. Maka sabda Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'an, hendak membaca Al-Quran, meliputi dua jenis tadi, tilawah hukmiyah dan tilawah lafziyah. Membaca Quran saja besar pahalanya, apalagi kamu mengamalkannya, kamu membenarkan beritanya, kamu ikuti ahkamnya, itu membabi aula, lebih besar lagi pahalanya. Lihat majalis, ini rujukannya, majalis syahr Ramadan li Syekh Ibnu Utsaimin. Majalis syahr Ramadan Syekh Ibnu Utsaimin, al-majlis al-thani ashar, majlis yang ke-12. Lihat kitab majalis syahr Ramadan li Syekh Utsaimin, majlis yang ke-12 yang di punya saya di halaman 135-136 terkait dengan dua macam tilawah tadi. Faedah yang keempat ya. Faedah yang keempat. Fadilatu suratil Baqarati wa surati Ali Imran. Keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kama dzukira fil hadits, seperti yang disebutkan dalam hadits. Apa tuh ya, Ikhwan? Hah? Seakan-akan dua naungan besar atau dua rombongan burung ya, yang berjejer, yang bersof-sof, mereka menjadi hujah membela orang-orang yang membacanya. Yang berikutnya, faedah yang kelima, fadilatu suratil Baqarah bil khusus, keutamaan surah Al-Baqarah secara khusus. Keutamanya adalah yang pertama, akhdhuha barokah, mengambilnya kamu membacanya, kamu mengamalkan isi kandungannya, barokah. Yang kedua, tarkuha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah itu penyesalan, merugikan. Yang ketiga, la yastati'uha saharah, ya, tukang sihir tidak sanggup melawan Al-Baqarah. Lalu katakan fafihi, yang terkait dengan terakhir ya, tukang sihir tidak sanggup melawan Al-Baqarah. Fafihi isyaratun ila annal baqarata min ayatir ruqa. Fafihi isyaratun ila annal baqarata min ayatir ruqa. Tahu ruqa? Jamaknya ruqyah. Ini ada isyarat Al-Baqarah termasuk ayat-ayat ruqyah. Jadi ketika ada yang kesurupan, kena jin atau kena penyakit ain, baca Al-Baqarah. Di antara yang dibaca Al-Baqarah. Faedah yang ke? Nama tujuh? Enam. Faedah yang keenam adalah fadilatul Qur'ani umumah. Fadilatul Qur'ani umuman wahuwa annahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Fadilatul Qur'ani umuma, keutamaan Al-Qur'an secara umum. Apa itu? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-Quran datang di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Ini luar biasa ya. Maka dengan kita membaca hadis ini, mestinya kita lebih bersemangat di dalam membaca Al-Quran, lebih semangat dalam mengkaji Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan. Paham ya? Di Ramadan. Barakallahu fikum. Masalah sedikit. Ini permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Hadal hadith fihi jawazu qawli. Hadal hadith fihi jawazu qawli. Titik dua, dalam kurung, suratu Ali Imran wa suratul nisa wa suratul maidah wa shibhuha wa shibhuha wala karahata fi dzalik wala karahata fi dzalik. Saya ulangi lagi ya, al haditsu fihi jawazu qawli, dalam kurung, suratu Ali Imran, suratu Nisa, suratul Maidah wasyibhuha wala karahata fi dzalik. Ini hadis menunjukkan bolehnya mengucapkan surat Ali Imran, ya, surah An-Nisa, surat Al-Maidah. Mohon maaf, kalau diterjemahkan gimana? Surat keluarga Imran, gitu ya. Surat wanita-wanita, surat apa? Apa Al-Maidah itu? Hidangan ya, hidangan yang di meja makan. Artinya sepintas ketika didengarkan artinya kok aneh gitu loh. Surat perempuan-perempuan, kok gitu sih? Di sini ada nas yang mengatakan boleh, karena Rasul mengatakan apa ini? Iqra'u az-Zahrawain al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Yang kedua, iqra'u suratal Baqarah. Rasul mengucapkan demikian, menunjukkan boleh. Kenapa diangkat masalah ini? Ada sebagian yang memakruhkannya. Antum katakan wa karihahu ba'dul mutaqaddimin. Wa karihahu ba'dul mutaqaddimin. Itu dimakruhkan oleh sebagian ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Qal, beliau mengatakan innama yuqalu dalam kurung as-surah allati yudhkaru fiha Ali Imran. Dalam kurung as-suratu allati yudhkaru fiha Ali Imran. Kata sebagian mutaqaddim ini, seharusnya kamu katakan surat yang disebutkan padanya Ali Imran. Jangan mengatakan surat Ali Imran, tapi surat yang disebutkan padanya Ali Imran. Ya, kayak An-Nisa, kamu katakan as-surah allati tudzkaru fi An-Nisa gitu. Itu sebagian mutaqaddimin. Antum katakan was-shawabu jawazu dzalik wa huwa qaulul jumhur. As-shawabu jawazu dzalik wa huwa qaulul jumhur. Dan yang benar boleh, dan itu pendapat jumhur ulama. Lihat syarah An-Nawawi pada hadis ini, ya, syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi pada hadis ini, hadis yang dibahas sekarang nomor 804. Dipahami ya? Jadi antum nggak usah apa namanya merasa nggak enak. Dan di zaman sekarang ini khilaf ini nggak muncul. Sudah dianggap biasa oleh kaum muslimin mengatakan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Sudah biasa di kalangan mereka. Dan di kalangan itu juga biasa, karena antum orang bukan orang Arab. Ini orang Arab agak sedikit ayat surat Baqarah, masa surat sapi. Kayak gitu ya. Wah, enggak etis gitu. Boleh, enggak ada masalah. Dikarenakan Rasul yang mengatakan demikian. Bisa mengatakan Al-Baqarah atau mengatakan suratul Baqarah. Barakallahu fikum. Selesai hadis ini. Semoga dipahami dengan baik. Lanjut apa sudah? Sudah ya. Sudah persiapan buka puasa. Cukup pada asar aja atau mau jam yang lain? Loh, yang semangat ya, akhi. Mau diteruskan habis tarawih jam 8 malam? Mengisi 10 hari yang terakhir Ramadan dengan pembahasan Al-Qur'an. Ya. Dari apa lagi? Antum ini jangan mikiri pulang terus, mikiri tanunya. Waktunya pulang, enggak fokus gitu loh. Ya apa? Sore aja atau sama malam? Sore aja. Nah, yang bilang sore aja ini mau pulang kayaknya. Hair insyaallah. Ya apa? Sore aja ya. Loh kok diem? Iya mau? Antum gak pernah loh mau? Iya mau? Sore aja apa gimana? Kalau normal, biasanya kalau saya itu habis subuh. Habis subuh taklim sampai suruk. Nah, sholat isyrak setelah itu. Nah, kemudian habis raweh. Kayak gitu biasanya habis tarawih. Subuh tarawih, subuh tarawih, subuh tarawih. Yang Ramadan kemarin. Ini mestinya karena enggak ada apa-apa ya, mending subuh, zuhur, asar, tarawih, subuh, zuhur, asar, tarawih gitu mestinya. Eh, ya apa? Eh? Piye? Loh, wah loyo kabeh berarti iki. Ya wis, pada asar aja sementara ya. Ya sudah, besok tolong sudah rapi semuanya, dibereskan semua. Dibereskan semua. Barakallahu fikum. Jam 3:30 langsung dimulai. Dengan cara seperti ini, yang enggak dapat tempat silakan di bawah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.